لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab Adz-Dzikri wad-Du'a'i wat-Taubati wal-Istighfar. Kitab zikir, doa, taubat dan istighfar, bab yang keenam. Tafadhal. Bab as-sadis. Qala al-musannif Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusairi al-Naisaburi rahimahullah taala, kitab zikri wa du'a'i wa taubat wal istighfar, babul hathi ala zikrillah taala. Facebook. Huna di sini Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan babu fadli dzikri wad du'a wat taqarrub ila Allah taala, bab keutamaan zikir dan juga keutamaan doa dan juga keutamaan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di sini adalah zikr menyebutkan yang khusus sebelum yang umum. Ya, zikir dan doa, ya, dia hubungan antara zikir dan doa sebagaimana yang telah kita pelajari adalah hubungan antara satu bahagian ibadah dengan bahagian yang lain. Terkadang zikir terkadang zikir merupakan doa, dan di saat yang lain doa adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih umum dalam ungkapan An-Nawawi di sini adalah taqarrub kepada Allah. Taqarrub kepada Allah adalah upaya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun ibadah yang disyariatkan, terutama dengan iman kepada Allah. Ini taqarrub, ya, dengan iman, dengan takwa, dengan segala jenis ibadah. Dan di sini disebutkan sebelumnya adalah zikir dan doa, karena zikir dan doa adalah taqarrub. Zikir dan doa adalah taqarrub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaannya sangat besar, ya, kedudukannya sangat tinggi, kemuliaannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama di bawah bab ini, hadis nomor 6780. 6780. Fadhal. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id. Indak Qutaibah? Ada kitab عندي ولا ادري كيف. تحت الباب مباشره. Ayo. Indana Abu Quraib. Indak Abu Quraib. نجد رواية الثانية هنا. اقرأ. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال اختلف النسخ اقرأ. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. أنا اعتمدت على كتاب هذا ولا إن هذه نسخة أبو كريب محمد العلاء. عندك أبو كريب تحت اثنان تحت لا يوجد. إن الله يقول أنا عند ظني عبدي، هكذا عندك هذه الرواية الأولى، يقول الله عز وجل أنا عند ظني عبدي به. عندك مختصرة نفسها تبقى الحديث ده. الذي بعده اقرأ ما هو. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اختلف النسخ أو أنا أقرأ هذا الكتاب الآن خلاص ما أدري يعني. صف الذي على يسارك حتى الرقم الحديث اختلف أو نفسه 2000 أنت قلت 6000 ما؟ لا الذي قرأته هو كتاب إيش والآن باب هذا هو هنا. إذن الباب الذي قبل هذا مضى قرأنا بدأ الباب السادس ليس كده. أي السادس الباب السادس فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. أيوة. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن العصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. نعم. Ini hadis yang pertama di bawah bab yang keenam. Imam Muslim membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis kursi. Ya. Hadis kursi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah berupa firman Allah jalla wa ala. Dan perbedaan antara hadis kursi dengan Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bilafzihi wa makna, dengan lafaz dan makna, dan dengan lafaznya nuta'abbadu bihi, kita dengan lafaz Al-Quran beribadah, dengan melafazkan Al-Quran beribadah per hurufnya 10 pahala. Sementara hadis kursi adalah wahyu atau yang firman yang diturunkan oleh Allah secara makna, sementara lafaznya Nabi SAW yang menyusunnya, yang meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala secara makna. Kemudian itu tadi bahwa hadis kursi ghairu muta'abbadin bitilawatihi. Hadis kursi tidak diubudiyahkan membacanya. Tidak ada barang siapa yang membaca hadis kursi per satu hurufnya 10 pahala, tidak. Itu di antara perbedaannya. Dan hadis kursi sama dengan hadis nabawi. Bila mana sanadnya tidak baik atau rusak, maka hadis kursinya tidak sahih. Tidak semua hadis kursi sahih. Dia harus diteliti, diperiksa, ditelaah, dipelajari, dan dia standarnya atau kevalidan hadis kursi sama dengan persyaratan kevalidan hadis nabawi. Ya. Di sini Nabi meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yaqul ana inda dhanni 'abdi bi. Ini sudah ada hadis ini di hadis tentang zikir. Ya. Sesungguhnya saya, kata Allah, sesuai dengan prasangka hamba saya terhadap saya. Bila dia berprasangka baik, maka Allah akan memberikan kebaikan sesuai dengan prasangkanya. Jika prasangkanya buruk, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersikap kepada hamba ini sesuai dengan apa yang dia prasangkakan kepada Allah jalla wa ala. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Ini yang berhubungan dengan bab kita tentang keutamaan zikir dan doa. Ya, wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan saya, kata Allah, bersamanya, bersama hamba itu apabila dia berdoa. Kalau di hadis yang sebelumnya, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan saya bersamanya saat dia berzikir atau mengingat saya. Di sini apabila dia berdoa. Kita sudah jelaskan di sana, di hadis yang sebelumnya, bahwa kebersamaan di sini, kebersamaan Allah dengan hamba yang berzikir, dengan hamba yang selalu ingat dengan Allah, selalu mawas diri dan muraqabatullah, dan di sini kebersamaan hamba dengan Allah, dengan kebersamaan Allah dengan hamba yang berdoa adalah kebersamaan khusus, ma'iyah khasah. Karena kita sudah membagi kebersamaan Allah dengan hamba, dengan makhluknya terbagi dua. Yang pertama, kebersamaan umum, bahwa Allah bersama semua makhluknya. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ma'iyahnya, ma'anya, itu umum. Maksud umumnya, yaitu Allah bersama semua dengan ilmunya, di mana Allah SWT mengetahui keadaan mereka dimanapun mereka berada. Allah melihat dengan penglihatannya, di mana Allah SWT melihat mereka walau bagaimanapun tersembunyinya mereka dari pandangan manusia. Kemudian kebersamaan yang ketiga dari kebersamaan yang umum ini adalah kebersamaan mendengar. Allah SWT mendengar mereka, mendengar suara mereka walau bagaimanapun mereka menutup-nutupi suara mereka atau mengurangi volume dengan berbisik-bisik, tetap Allah SWT mendengar apa yang keluar dari mereka dari suara. Ini kebersamaan umum. Semua makhluk tidak akan mungkin lepas dari kebersamaan ini. Ya. Kemudian yang kedua, kebersamaan khusus, yaitu kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan ini maksudnya kebersamaan perlindungan, kebersamaan penjagaan, kebersamaan Allah SWT memelihara, memberikan pertolongan, ya, kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang di sini berdoa. Maka Allah bersamanya dengan iman, Allah akan selalu mengabulkan doanya. Dan ini seperti yang kita berikan ulasan di hadis sebelumnya, persis sama dengan hadis kudsi yang lain, ya, di mana Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu atau ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai daripada amalan yang fardu. Jadi amalan fardu adalah taqarrub yang paling dicintai oleh Allah. Ini metode kita dalam berubudiyah, dalam keseharian kita. Jangan sampai dilalaikan yang fardu untuk mengejar yang sunnah, karena yang fardu itu yang paling disukai dan dicintai oleh Allah. Di antara tandanya Allah memfardukan, mesti mau tidak mau seorang hamba melakukannya. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Allah berfirman melanjutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang nafilah. Setelah yang fardu tadi, dia menyibukkan hidupnya, dirinya dengan amalan yang sunnah sampai aku mencintainya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu, bila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yamshi biha wa rijlahu allati وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Akulah pendengarannya ketika dia mendengar, penglihatannya ketika dia melihat, akulah tangannya ketika dia mengayunkan, dan kita ketika dia menggunakan, dan akulah kakinya ketika dia melangkah. So, para ulama menjelaskan bahwa makna dari ungkapan Allah ini adalah taufik. Maknanya taufik. Allah membimbing hamba ini untuk mempergunakan organ-organ tadi untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ketika dia melihat, yang dilihat apa yang dicintai oleh Allah. Ketika dia mendengar, yang ia dengar apa yang dicintai oleh Allah. Ketika dia menggunakan tangannya, maka apa-apa yang dilakukan oleh tangannya itu sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Begitu juga langkah-langkah kakinya. Dan yang sangat menarik dari hadis ini adalah ujungnya. Setelah Allah memberikan taufik kepada hamba yang selalu beribadah, mengutamakan yang fardu, menghiasi dirinya dengan amalan yang sunnah, sampai Allah mencintainya, maka semua gerak-gerik, tindak tanduk, perbuatannya selalu pada apa yang diridhai oleh Allah. Maka Allah mengatakan, wala in sa'alani la'utiyanna, jika dia memintaku, meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Ini yang senada dengan hadis ini. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya apabila dia meminta. Maksud kebersamaan ini adalah kebersamaan yang khusus tadi. Apapun yang dimintanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah permintaan-permintaannya. Dan ini janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengerjakan amalan-amalan yang fardu dan menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Yaitu setiap kali dia meminta, Allah pasti akan berikan. Wala in sa'alani la'utiyanna wala in ista'adzani la'u'idzanna. Dan jika dia meminta perlindungan, maka pasti aku akan berikan perlindungan. Ini yang wa ana ma'ahu hina da'ani atau idza da'ani. Kita tahu bagaimana Nabi Yunus alaihi salam, dari mana dia berdoa kepada Allah? Dari tempat yang paling rendah. Ini permukaan bumi, di bawahnya lagi. Ya. Permukaan bumi ini, dan dia di bawah, di dasar laut, di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, di dalam perut ikan, di dalam lautan, di tengah malam yang gelap gulita. Ya. Allah, dia memanggil Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar panggilannya. Ini kebersamaan yang khusus yang antara Allah dengan seorang hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin, andai kata dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, maksudnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka dia akan berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kemudian Allah ceritakan juga di surat yang lain, ya, wanada fil dhulumat, wanada fil dhulumati alla ilaha illa anta, wanada fil dhulumati alla ilaha illa anta inni kuntu minal zalimin, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doanya Nabi Yunus. Ini doaul karbi, doa orang dalam benar-benar kesempitan, benar-benar sempit, maka dia berdoa dengan memuji keesaan Allah dalam tauhidnya. La ilaha illa ant, tidak ada ilah melainkan engkau, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau, subhanak, maha suci engkau, bertasbih, inni kuntu minadh dhalimin, mengakui dosa. Ini semuanya tawassul. Tawassul dengan tauhid, tawassul dengan tasbih, memuji dan memuja Allah, tawassul dengan pengakuan terhadap dosa. Ini semuanya tawassul. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Inilah kebersamaan yang dimaksud dengan wa ana ma'ahu idza da'ani. Dan ini tidak lain menunjukkan betapa mulianya kedudukan doa. Ya. Betapa tingginya kedudukan doa, maka teruslah berdoa, teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita butuhkan, minta kepada Allah. Karena doa ini yang diinginkan oleh Allah adalah rasa kebergantungan kita kepada Allah. Ya. Makanya para sahabat dilatih oleh Allah untuk dilatih oleh Rasulullah SAW untuk selalu berdoa. Di masa kecilnya Abdullah bin Abbas ditempah oleh Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Masih kecil Abdullah bin Abbas. Masalah tentang tauhid ini, rasa bergantung mutlak kepada Allah itu sudah dididik oleh Nabi. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, maka minta pertolongan, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Bahkan para sahabat itu hilang tali sendalnya, hilang tali sendalnya, dia tetap berdoa memintanya kepada Allah. Walaupun dia tetap mencarinya, tetapi doanya, rasa bergantung itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, kembalikanlah barang saya yang hilang. Dia tidak mencari. Ikhtiar ada, tawakal dan bergantung kepada Allah juga ada. Nah, ini yang perlu kita latih dalam hidup kita, meminta selalu, berdoa selalu. Makanya itu yang dikonsep oleh Nabi dalam kehidupan seorang mukmin. Dari semenjak bangun tidur sampai tidur, kebergantungan kepada Allah luar biasa. Mau tidur, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Bahkan tersentak di malam hari, di tengah malam, juga disandarkan dirinya, dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan lafaz tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasa bergantung kepada Allah. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka kemudian beraktivitas dengan doa. Mau masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, keluar rumah berdoa, sampai nanti malam hari ketika mau tidur lagi dia berdoa. Ini konsep kehidupan seorang hamba yang disusun dengan begitu sempurna oleh agama melalui Rasulullah SAW. Mari kaum muslimin, kaum muslimat, kita berupaya terus berdoa. Sekecil apapun kebutuhan kita, minta kepada Allah. Jangan menunggu kita butuh sekali. Nah, apapun yang kita inginkan dalam kehidupan kuni, baik khairul dunia, khairul akhirah maupun khairul dunia, kebaikan akhirat maupun kebaikan dunia yang tidak terkandung di dalamnya unsur dosa. Ya, minta untuk dilapangkan rezeki, minta untuk diberikan kelancaran dalam usaha dan seterusnya, beri kelancaran dalam apapun aktivitas hidup di dunia. Sehat tidak selalu, ya, hendaknya selalu dan seterusnya. Kemudian dalam urusan agama, dalam urusan akhirat, ini yang lebih-lebih untuk selalu kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tidak ada yang kita dapatkan kecuali apa yang ditegaskan oleh Allah dalam hadis ini, bahwa ia bersama kita sudah cukup. Ya. Kata-kata saya bersamanya ini adalah motivasi dan janji yang luar biasa. Yang menyampaikannya Allah yang tidak akan memungkiri janjinya. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Bila mana tidak ada pahala, tidak ada keutamaan kecuali janji Allah ini, sudah cukup mendorong kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua nomor 6781. Tafadhol. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar ابن عثمان العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان وهو التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. Ya. Ini hadis siapa? Abu Hurairah. Ya. Ini hadis Abu Hurairah dan hanya satu hadis. Ya, hanya satu hadis, yaitu hadis Abu Hurairah di mana Anas bin Malik meriwayatkan dari beliau. Dan ini yang seperti yang kita telah sampaikan, di antara faedah sanad ini adalah sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain. Anas meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kemudian seperti yang kita tekankan juga, tidak ada batas akhir dari belajar, dari menuntut ilmu, karena Anas bin Malik meskipun sudah termasuk sahabat yang sudah banyak riwayatnya, tetapi dia tetap mencari dan menggalinya walau dari sahabat atau sesama sahabat. Di sini beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu seorang sahabat yang paling banyak secara mutlak riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an, dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga hadis kursi, ya. Bahwa Allah berfirman, "Idza taqarraba 'abdi minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an." Wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an aw bu'an. Wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya di bab yang sebelumnya. Dan yang pertama, faedah dari hadis ini adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang akan diterima oleh seorang hamba sesuai dengan perbuatannya. Kemudian lebih baiknya balasan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba daripada perbuatannya. Karena di sini bila mana dia mendekat kepada Allah sejengkal, balasannya berapa? Satu hasta, lebih baik. Bila mana dia mendekatkan dirinya satu hasta, maka Allah akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan bila mana dia datang dengan berjalan biasa, maka Allah akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil, harwalah. Tetap lebih baik yang diberikan oleh Allah sebagai balasan daripada yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ini masuk dalam makna firman Allah, ya, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan berikannya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia tentu di dunia. Kemudian di akhirat, ini yang kita inginkan, walana jaziyannahum, dan niscaya kami akan memberikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, atau bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Yang lebih baik itu seperti yang tadi, dia mendekat sejengkal, Allah balas dengan satu hasta. Dia mendekat satu hasta, Allah balas dengan satu depa. Dia mendekat dengan jalan biasa, Allah membalasnya dengan berlari-lari. Ya, di sini artikan dengan berlari. Ya, menunjukkan balasannya tetap lebih baik daripada yang diperbuat oleh seorang hamba. Dan ini sebagai motivasi yang luar biasa untuk selalu berupaya maksimal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 6782. Qala haddatsana Muhammad bin Abdul A'la Al-Qaisi qala haddatsana Mu'tamir an abihi bihadha al-isnadi wa lam yadhkur idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Ya. Masih hadis Abu Hurairah, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya Sulaiman, sampai kepada Abu Hurairah. Hurairah sama dengan sanad sebelumnya. Ya. Hanya saja di sini sampai hadisnya ke wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an aw bu'an. Ungkapan terakhir itu tidak ada di riwayat yang sekarang. Wa idza atani yamshi ataitu harwalah, tidak ada. Ya. Di lafaz hadis yang sekarang ini. Berikutnya 6783. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Quraib wa lafdhu li Abi Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash 'an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah 'azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا عندك تقرب Wa inni qataraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa inni qataraba ilayya zira'an iqtarabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain, ya. Lebih panjang daripada hadis sebelumnya. Dikumpulkan lafaz-lafaz hadis yang berkenaan dengan keutamaan zikir, keutamaan berdoa. Diawali dengan firman Allah, ana inda dhanni abdi. Ini sama dengan hadis yang pertama, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ini juga ada di bab yang sebelumnya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ini sudah ada dan juga menegaskan tentang lebih baiknya balasan yang diberikan oleh Allah dari ibadah pada ibadah seorang hamba. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min. Jika dia mengingat atau menyebut-nyebut aku di kumpulan, ya, maka saya akan sebut-sebut dia di kumpulan yang lebih baik dari kumpulan itu. Jika dia mendekat satu jengkal, maka aku akan mendekat satu hasta, dan bila mana dia mendekat dengan satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika dia datang dengan berjalan biasa, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Ini luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima atau bersikap terhadap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, dan ini menunjukkan bahwa betapa luasnya kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Ya. Hadis setelahnya 6 yang sekarang tadi hadis berapa? 6784 yang sekarang. Ya. Hadza rakam 6000. Yes, min ayyi nuskha? Nahnu raqamna min indi anfusina. Naam. Qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala hadatsana Waqi'un, qala hadatsana Al-A'mash anil Ma'muri ibn Suwaid an Abi Dzarr radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu 'azza wa jalla man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihha wa azidu wa man ja'a bis sayyi'ati fajaza'uhu sayyi'atun mithluha aw aghfiru wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'a laqituhu bimithliha maghfiratan. Wasil. Qala Ibrahim haddatsana al-Hasan ibn Bishr qala haddatsana Waqi'un bi hadzal isnad bi hadzal hadits. Naam. Hadis Abu Dzar yang sekarang. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu taala an, sahabat yang terkenal kezuhudannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberinya kesempatan mengurusi uang. Ya, karena kalau dia mengurusi perbendaharaan maka satu hari Baitul Mal kosong. Ya, satu hari Baitul Mal kosong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkannya karena kezuhudannya. Ya, radhiyallahu taala anhu. Di sini dia meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis Abu Hurairah yang lalu, cuma ada beberapa hal yang sangat luar biasa dan perlu kita garis bawahi dengan garis yang sangat tebal. Ini menunjukkan betapa maha luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di sini juga hadis kursi, ya. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang membawa kebaikan, amal kebaikan, maka balasannya berapa? 10 kali lipat. Ini biasa. Ini ditekankan dengan banyak dalil. Ya, dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis, termasuk hadis yang sekarang ini, bahwa satu kebaikan nanti ketika seorang hamba membawanya menghadap Allah, Allah akan memberikan balasan 10 kali lipat. Satu salat 10 kali salat pahalanya. Ya. Satu hari puasa 10 hari pahalanya. Ya. Puasa berbeda ya. Kita tadi menyebutkan padahal di hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala justru memberikan keistimewaan pada ibadah puasa bahwa tanpa ada standar minimal 10 kali lipat ini. Tetapi silakan lihat ibadah-ibadah yang lain. Berzikir, membaca Al-Qur'an seperti satu huruf 10 kali lipat pahalanya, dan ini sudah merupakan motivasi yang luar biasa. Tetapi yang sangat menarik di sini adalah lanjutannya. Apa? Wa azidu. Wa azidu, dan saya kata Allah akan memberi tambahan. Jadi banyak dari ibadah-ibadah itu, atau ada sebagian hamba yang mana Allah Subhanahu wa taala melebihkan pemberian balasan ini dari standar yang minimal tadi. Ya. Ibadahnya sama. Antara si A si B, ibadah mereka sama, tetapi si A 10 kali lipat diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti biasa, sementara si B dengan ibadah yang sama Allah Subhanahu wa taala menambahkan. Allah Subhanahu wa taala menambahkan. Atau untuk satu orang, si A beramal dengan beberapa amalan. Salatnya dia mendapat 10 kali lipat pahala, tetapi ketika dia bersedekah, Allah Subhanahu wa taala memberinya pahala sampai 700 kali lipat. Ya, sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala dalam tanda petik benar-benar royal memberikan balasan. Tidak ada standar yang rendah. Minimal 10 kali lipat. Ya. Dan bahkan mencapai 700 kali lipat dan bahkan bisa jadi lebih. Sebagaimana puasa, Allah menjanjikan lebih dari 10 kali lipat. Wa illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milik saya. Ini keistimewaan tersendiri. Sebenarnya pelakunya sama. Yang sholat juga hamba, yang puasa hamba, yang bersedekah hamba, yang baca Al-Quran hamba, yang melanjutkan, yang menyambung salatul rahim hamba. Tetapi ibadah sholatnya, baca Al-Qurannya, zikirnya, sedekahnya itu milik hamba. Sementara puasa itu milik Allah. Ini keistimewaan khusus ibadah puasa. Kemudian pahalanya, kalau ibadah yang lain diberikan standar 10 kali lipat, kemudian Allah nanti lebihkan. Adapun puasa Allah tidak berikan standar. Allah hanya mengatakan sayalah yang memberinya pahala, memberinya balasan. Wa ana ajzibi. Saya memberinya balasan dengan puasanya. Bila mana yang mengatakan ini Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah, maka terkandung, tersimpan di dalamnya janji yang sangat diidam-idamkan oleh seorang hamba yang beriman. Tidak akan mungkin sedikit Allah memberikan balasan. Kembali kita kepada hadis ini, Allah berfirman di sini wa azid, wa azid, dan ini sama dengan firman Allah di Al-Baqarah itu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Sama dengan ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Di sini wa ana wa azid, dan Allah melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat bagi siapa yang Ia kehendaki. Dan di sini Allah mengatakan dan saya memberi tambahan, memberi tambahan. Nah, ini menjadi motivasi yang luar biasa, penyemangat kita ya, untuk lebih banyak beribadah, lebih banyak melakukan amal kebaikan. Kemudian sebaliknya, sebaliknya ini dari orang yang membawa keburukan. Wa man jaa'a bisayyi'ati, siapa yang datang membawa dosa, fajaza'uhu sayyi'atun mithluha. Kalau tadi falahu asru amthaliha, ini sudah luar biasa. Kalau yang kebaikan itu diberi standar minimalnya di balasan 10 kali lipat, sementara kesalahan dan dosa seperti kesalahan itu sendiri. Satu kali dia berbuat dosa maka balasannya satu kali. Ini luar, sudah luar biasa. Ya. Walahu fajazauhu sayyi'atun misluha. Kemudian ada yang lebih menarik dan ini sangat menunjukkan kemaha luas betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu au aghfiru, atau saya mengampuni. Ya. Jadi kesalahan yang kalaupun dibalas akan mendapatkan setimpal, tetapi terkadang Allah memberikan ampunan sehingga dia tidak mendapatkan balasan lagi, bersih. Dan ini untuk dosa-dosa selain daripada syirik. Ya, untuk dosa-dosa selain daripada syirik. Karena syirik tidak akan mendapatkan janji ampunan. Ya, ini dalam konteks apa? Orang yang tidak bertaubat. Konteksnya perbedaan antara dosa syirik dengan dosa-dosa yang lain apa? Untuk orang yang tidak bertaubat. Karena kalau orang yang bertaubat, apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, kalau dia bertobat dan Allah menerima tobatnya, maka bersih dari dosa. Jadi dosa syirik tidak diampuni, dosa selain syirik akan diampuni diampuni oleh Allah untuk siapa yang ia kehendaki bila tidak bertobat. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian wa'au aghfir ini juga merupakan hiburan bagi orang-orang yang beriman. Makanya dia semakin besar khauf rojaknya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Ya, semakin besar rojaknya kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya yang dia tidak bertobat dari dosa-dosa tersebut. Kemudian wa man taqarraba minni, sampai akhir sama ya, sampai sebelum akhir. Wa man taqarraba minni shibran, kemudian di ujung wa man laqiyani, ini yang belum ada ya. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'ah, siapa yang menjumpai saya dengan sepenuh bumi kesalahan dan dosa. Ini menunjukkan betapa banyaknya kesalahan dan dosa orang ini. La yusyriku bi syai'an, namun dia tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun, atau tidak menyekutukan aku dengan apapun. Laqituhu bi mithliha maghfiratan, saya akan jumpai dia dengan sebanyak itu pula ampunan. Dia membawa dosa dengan sepenuh bumi, ya, maka Allah akan mendatanginya dengan sepenuh itu juga ampunan, tanpa Allah pedulikan, dengan catatan apa? Tidak syirik. Ini menunjukkan betapa berbahayanya syirik, betapa besarnya ancaman untuk dosa syirik. Ini yang menjadi tujuan utama pengutusan para rasul dan para nabi, dan itu yang dilanjutkan oleh para ulama, memberantas kesyirikan. Karena dosa syirik tidak akan diampuni, dosa syirik membatalkan semua kebaikan dan amal saleh. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, jika engkau berbuat syirik maka terhapus amalan-amalanmu. Ini diucapkan oleh Allah kepada rasul, kepada nabi. Bagaimana dengan kita? Maka ini yang perlu kita catat baik-baik, jangan sampai kita berbuat syirik. Kita harus benar-benar memperhatikan, memahami, mengenali kesyirikan untuk dijauhi, dan juga mempertajam rasa roja kepada Allah dengan tauhid, ya. Karena kita tahu betapa banyaknya dosa kita. Kemudian juga jangan tidak terlupakan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini bagi mereka yang memohon ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni sekalipun dosa-dosanya sepenuh bumi ini, ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis qudsi yang lain, ya. Dan sekali lagi ini adalah keutamaan tauhid, ya. Menjelaskan betapa besarnya keutamaan tauhid, ya. Tersisa satu hadis 6785. Qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah an al-A'mashi bi hadha al-isnad nahwahu ghayra annahu qala falahu 'ashru amsalha aw azidu aw ya. Naam, aw bukan wa. Ya, hadis masih hadis Abu Dzar Al-Ghifari, dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur sanad yang lain, sama, hampir sama, Hanya saja ada satu perbedaan yang sangat kecil ya, antara waw dengan au. Ya, antara waw dengan au. Di sini man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha au azidu. Kalau di awal wa azidu. Wa azidu. Perbedaannya mungkin dalam realitanya wa azidu, jadi Allah memberikan balasan 10 kali lipat dan Allah memberi tambahan. Dan Allah memberi tambahan. Ya. Banyak sekali, seringkali Allah memberikan tambahan, bukan hanya 10. 10 itu standar minimal. Yang kenyataannya Allah bahkan banyak sekali memberikan balasan lebih dari 10 kali lipat. Ini kalau dengan waw, wa azid. Sementara au ini dua porsi ya, dua kemungkinan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala balasan 10 kali lipat, atau untuk satu amalan ini Allah Subhanahu wa taala lebihkan. Ya, atau maksudnya dua kemungkinan yang didapatkan oleh seorang hamba. Kalau tadi terkadang kedua-duanya dia mendapatkan, diberi oleh Allah 10 kali lipat, kemudian setelah itu Allah tambahkan. Ya. Dan ini yang sering, yang lebih banyak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis yang lain, bahwa diberi 10 kali lipat pertama, kemudian nanti ditambahkan lagi oleh Allah. Di ungkapan au-nya tidak, dia mendapatkan 10 kali lipat untuk sebagian amal kebaikan, terkadang dia langsung mendapatkan tambahan. Ya, mendapatkan tambahan. Ini sedikit perbedaan antara dua riwayat tersebut. Dan ya, hadis-hadis yang telah kita baca semuanya di bawah bab yang ke-6 ini jelas sekali ya, menunjukkan keutamaan zikir, keutamaan berdoa, dan keutamaan bertaqarrub kepada Allah, karena balasannya jauh lebih baik dari yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka hadis-hadis tersebut rasanya sudah terlalu lebih ya, bukan hanya cukup tetapi berlebihan, untuk mendorong kita agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu berzikir, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada farqu baina waw wa au fi ziyadah min min as-sahaba au min ahad ar-ruwat. La'annahu min min ar-riwayah. Wal farqu bainahuma fi Nawawi au ba'an au bu'an hadha au aidan. Ayuh. Ya, ada tadi di hadis 6781 ya, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta ya, wa idza taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an aw bu'an. Ya, ini juga perbedaan dan maknanya sama, ba'an dengan bu'an sama. Ungkapan ba' yaitu satu depa itu dalam bahasa Arabnya ba'an atau bu'an, dan ini keraguan yang terjadi pada perawi. Ya. Perawi ragu apakah dengan lafaz ba'an atau dengan lafaz bu'an. Maknanya sama, kata-katanya saja yang berbeda. Kemudian tadi juga au dengan waw. Ya. Au dengan waw di sini bukan keraguan ya. Bukan keraguan tetapi perbedaan antara satu jalur riwayat lafaz satu jalur hadis dengan jalur hadis yang lain. Karena ini terjadi pada dua jalur sanad. Yang satu dari riwayat Abu Quraib, dari Abu Muawiyah, dari Amas, sementara yang sebelumnya Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Waqi'. Abu Bakar dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari gurunya Waqi' sampai kepada Abu Dzar lafaznya wa azid. Kalau Abu Quraib dari Abu Muawiyah lafaznya au azid. Ini bukan keraguan, tetapi setiap perawi meriwayatkan apa yang dia hafal. Sementara yang tadi ba'an au bu'an, ini keraguan yang terjadi pada seorang perawi dan tidak berpengaruh apa-apa kepada makna hadis, karena ba'an dengan bu'an artinya sama, yaitu satu depa. Mungkin sampai di sini pelajaran kita untuk pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan di awal pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi